بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita telah selesaikan pembahasan tentang perkara-perkara apa yang merupakan ta'an, yakni pencacatan terhadap seorang perawi hadis. Maka kita akan masuk ke dalam pasal yang ketiga, yakni tentang khobarul ahad al-mushtaraku bainal maqbul wal mardud, jenis-jenis khobar ahad yang masuk ke dalamnya baik yang diterima maupun yang ditolak. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan kesohihan hadis. Sudah ketemu belum? Hilang halamannya. Ada enggak? Al-Faslu Rabi. Antum Faslu Rabi ya? Kok ada Faslu Taib? Ya, khabar mustarak. Ya, khabarul ahad al-mustaraku bainal maqbul wal mardud. Nggak disebutkan ahad, ya nggak apa-apa. Kan kalau mutawatir kan nggak jadi pembahasan kita. Mutawatir kan udah selesai kan, diterima kan. Sekarang kan jadi pembahasan para ulama itu adalah hadis-hadis yang ahad. Kalau riwayatan mutawatir kan diterima, udah otomatis. Dan sekarang kan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini terbagi menjadi dua, hadis ahad yang makbul dan mardud. Nah, yang kita bahas di sini, kita nggak berbicara tentang diterima atau tidaknya hadis tersebut. Tapi dari sisi penisbatannya. Ya, kan kadang ada hadis yang dinisbahkan kepada Allah, hadis qudsi. Ada hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu. Ada yang dinisbahkan kepada sahabat, mauquf. Ada yang dinisbahkan selain ketiganya. Ini hadis apa? Maqtu. Hadis maqtu. Jadi ini kita enggak berbicara tentang kesahihan atau tidaknya, tapi disandarkan kepada siapa hadis tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, wafihi mabhasan. Dalam pasal ini ada dua pembahasan. Yang pertama, taksimul khobar binisbati ila man ustida ilaih. Mabhat yang pertama adalah pembagian khobar dilihat dari penisbatan kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ya, dilihat dari sisi kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ya, kalau disandarkan kepada Allah namanya hadis qudsi, kalau disandarkan kepada Nabi, ini terlepas dari sahih atau tidaknya ya. Ini bisa jadi dia dhaif. Cuma ketika hadis tersebut sahih atau dhaifnya disandarkan kepada Allah, maka disebut sebagai hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Rasulullah, hadis marfu'. Ya, kalau disandarkan kepada para sahabat, hadis mauquf. Ini terlepas dari sahih atau dhaifnya. Kemudian madhhab atsani anwa'un ukhra mutafarriqatun mushtarakatun bainal maqbul wal mardud. Ya, jenis-jenis hadis yang lain yang hadis-hadis yang diterima maupun yang ditolak itu bergabung di dalamnya. Nanti kita akan baca insyaallah. Sekarang kita akan bahas yang al-mabhatsu al-awwalu taqsimul khabari binisbati ila man usnida ilaihi. Pembagian khabar ya dilihat dari sisi kepada siapa dia disandarkan. Ya, pembagian khobar dilihat dari kepada siapa khobar tersebut disandarkan. Wa fihi arba'atu matalib. Di dalamnya ada empat pembahasan lagi. Yang pertama adalah hadis qudsi. Yang kedua hadis marfu, yang ketiga hadis mauquf, yang keempat hadis maqtu'. Ya, bagaimana kita sampaikan, ini nggak ada hubungannya dengan sahih atau dhaifnya. Ini hanya berhubungan dengan kepada siapa hadis itu disandarkan. Bisa jadi penyandarannya itu benar, bisa jadi penyandarannya itu lemah. Dan tapi dilihat dari atau dilihat kepada siapa hadis tersebut disandarkan, maka hadis terbagi menjadi empat. Kita mulai dengan hadis qudsi. Qala al-hadithu qudsi. Ya, qudsi disebut kepada quds. Quds itu artinya suci. Ya, hadis qudsi juga disebut sebagai hadis ilahi. disebut juga sebagai hadis ilahi, akan disandarkan kepada Allah, atau hadis Rabbani. Hadis Rabbani, karena dia disandarkan kepada Rabbuna Azza wa Jal. Baik. Qala ta'rifuhu, beliau mengatakan, sekarang definisinya. Lughatan, secara bahasa. Al-Qudsiyu nisbatan ila Al-Quds, ay At-Tuhur. Al-Qudsi ini adalah nisbah kepada Al-Quds, yang artinya suci. Kama fil qamus, bagaimana yang disebutkan dalam al-qamus. Ay al-hadithu al-mansubu ila dhatil qudsiyah. Maksudnya hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan kepada zat yang suci. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya hadisnya disebut sebagai hadis qudsi, karena dia disebahkan kepada sesuatu yang suci. Al-Quds artinya sesuatu yang suci, atau Al-Quds artinya suci, ya. Maka hadis qudsi adalah hadis yang disebahkan kepada sesuatu yang suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala istilahan wa ma nukila ilayna anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma isnadihi iyyahu ila rabbihi azza wa jal. Adapun secara istilah, hadis qudsi adalah apa yang dinukilkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma isnadihi iyyahu, bersamaan dengan isnadnya, ila rabbihi azza wa jal. Yani kepada Rabb-nya azza wa jal. Jadi apa yang dinukilkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini bukan Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran. Jadi dalam hadis qudsi itu biasanya beliau mengatakan, ya, qala Allahu azza wa jal, demikian dan demikian. Tapi yang disampaikan ini enggak ada dalam Al-Quran. Itulah hadis qudsi. Baik. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kan sama-sama disembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-farku bainahu wa bainal Quran. Kata beliau, hunaka furuqun kathirah. Ashharuha mayali. Di sana ada perbedaan yang banyak sekali antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ashharuha mayali. Ya, perbedaan-perbedaan yang masyhur diantaranya adalah sebagai berikut, kata beliau. Baik, yang pertama, annal qur'ana lafdhuhu wa ma'nahu minallahi ta'ala. Ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Mereka mengatakan bahwa Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadithu qudsi ma'nahu minallah wa lafdhuhu min indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafadznya dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini menurut jumhur para ulama bahwa Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafadznya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, annal qur'ana yuta'abbadu bitilawatihi wal haditsal qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Perbedaan yang kedua antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, Qur'an itu ya Qur'an yuta'abbadu bitilawatihi, membacanya itu teranggap ibadah. Ya, kita bisa beribadah, apa ibadahnya? Tilawatul Qur'an. Apa kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Qur'an ya falahu ajrun au falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat, dilipat gandakan menjadi 10. Wala akul, kata Nabi SAW, tidaklah aku katakan alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu sebuah huruf. Tapi apa? Alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif itu satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi Al-Quran, ya, Al-Quran dia yuta'abbadu bitilawatihi. Ya, seseorang itu beribadah dengan membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah sebuah ibadah. Wal hadis al-qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Adapun hadis qudsi, ya, dia tidak membacanya itu bukanlah suatu ibadah. Maksudnya ibadah yang apa ada nasnya, ya. Adapun misalnya seseorang belajar, maka belajar hadis qudsi, membaca hadis qudsi tetap mendapatkan pahala. Tapi pahalanya itu adalah pahala talibul ilm. Pahala talibul ilm. Bukan karena pembacaan hadis qudsinya tadi. Ini beda yang kedua. Yang ketiga, annal qur'ana yustaratu fi thubutihi at-tawatur. Wal hadis al-qudsi la yustaratu fi thubutihi at-tawatur. Bahwa Al-Quran itu dipersyaratkan untuk penetapannya itu adanya apa? Mutawatir. Kondisinya harus apa? Mutawatir. Ya, harus mutawatir. Nggak boleh riwayat ahad. Adapun hadis qudsi tidaklah dipersyaratkan dia harus mutawatir. Ya, tidaklah dipersyaratkan bahwa dia harus mutawatir. Sehingga kita dapati sebagian hadis qudsi dhaif. Ya, sebagian hadis qudsi sudah ahad, dhaif lagi, ya. Dan masih banyak lagi beda-beda antara hadis qudsi dengan dengan Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an disyariatkan sebelum kita membacanya untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, adapun hadis qudsi tidak. Adapun hadis qudsi tidak. Kemudian sebagaimana kita katakan tadi, semua yang diriwayatkan dari Al-Qur'an semuanya sahih, ya. Riwayat-riwayat yang sahih mutawatir. Adapun qudsi ada yang sahih, ada yang lemah, ya, ada yang hasan. Ya, ini di antara perbedaan-perbedaan yang paling mencolok antara hadis qudsi dan hadis yang lainnya. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Baik. Qala adadu ahadits al-qudsiyah, jumlah hadis qudsi. Wal ahaditsul qudsiyah laisat bikatsiratin binisbati li'ududil ahadits an-nabawiyah. Hadis qudsi itu jumlahnya tidak banyak apabila dibandingkan dengan jumlah hadis-hadis Nabi. Kalau dikumpulkan semua hadis Nabi kemudian dibandingkan dengan hadis qudsi ini, maka diskusi tidak ada apa-apanya. Sedikit sekali. Wa adaduha hawali mi'atai haditsin. Jumlahnya tidak lebih dari 200 hadis. Jadi hadis qudsi itu sangat sedikit. Cuma 200 hadis. Ya. Bayangkan dengan seluruh hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang puluhan bahkan ratusan ribu hadis. Baik. Kemudian contoh sekarang contoh. Ma rawahu Muslimun fi sahihi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, jadi sanadnya tetap melalui Nabi, ya. Bukan dari misalnya Abdullah bin Abbas dari Allah Subhanahu wa taala berarti dapat wahyu, ya. Jadi harus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini contoh hadis qudsi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman pada diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dirinya untuk melakukan kedzaliman. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian saling mengzalimi. Ini contoh hadis qudsi. Ya, ada apa? Qala Allah taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala di sana. Baik, paham ya? Mudah insya Allah. Kemudian siyagu riwayatihi. Lirawi hadith kudsi sighatani yarwi haditha biayyihi masya. Ya. Periwayatan hadith kudsi itu bentuknya ada dua. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jal. Anda melihat dalam hadis-hadis kudsi biasanya dimulai dengan kalimat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jal. Nah, ini sirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bentuk yang kedua, qala Allahu ta'ala fi ma rawahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam apa yang diriwayatkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam. Jadi dibalik. Ya, dibalik. Yang pertama, Rasul mengatakan dari apa yang dia riwayatkan dari Rasul, dari Allah. Sebaliknya Allah berfirman sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja ya. Kemudian asyharul musannafat fihi ya tulisan yang paling terkenal dalam permasalahan hadis qudsi ini adalah Al-Ittihafat As-Saniyah bil Ahadits Al-Qudsiyah karya Abdul Rauf Al-Munawi. Karya Abdul Rauf Al-Munawi. Al-Munawi ini nisbah kepada mana? Jangan-jangan nisbah kepada Muna yang di sebelahnya anu Buton itu. Buton Muna. Dulu kawan ada banyak juga Munawi. Kirain orang Arab, rupanya orang Buton. Munawi. Baik. Baik, jama'ah fihi beliau mengumpulkan 272 hadis. Yani Al-Munawi mengumpulkan 272 hadis. Jadi memang tidak banyak hadis qudsi, cuma sekitar 200-an sekian. Dan ingat ya, tidak semua hadis qudsi ini sahih ya. Ada hadis qudsi yang dhaif. Karena memang kita ketika berbicara tentang hadis qudsi tidak berbicara tentang sahih dhaifnya, tapi berbicara tentang apa? Kepada siapa dia dinisbahkan. Ketika hadis itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai hadis qudsi. Kemudian yang kedua marfu. Nah, marfu ini yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir sanadnya itu adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min fi'li rafa'a diddu wada'a. Ya, yang namanya marfu ini adalah isim maf'ul dari fi'il rafa'a, mengangkat, lawan dari wada'a, yakni meletakkan. Ka'annahu sumya bidzalika linisbatihi ila sahibil maqam ar-rafi' wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadisnya disebut sebagai hadis marfu? Karena ya dinisbahkan kepada sahibil maqam ar-rafi', kepada orang yang kedudukannya itu terangkat tinggi ya. Ar-rafi', terangkat tinggi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa hadis yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hadis yang marfu, karena marfu artinya diangkat ya. Dinisbahkan kepada sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi. Adapun istilahan huwa ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Adapun secara istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai hadis marfu. Kalau itu diudifahkan, diidofahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai hadis marfu. Baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat beliau. Sekarang kita baca penjelasan syarahnya. Ay huwa ma nusiba au ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu adalah apa yang dinisbahkan atau apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sawa'un kana hadza al-mudhaf qawlan li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam au fi'lan au taqriran au sifatan. Ya, sama saja. Ya, baik itu yang diriwayatkan adalah fi'il, perbuatan beliau, atau adalah ucapan beliau, atau perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, atau sifat. Ya. Kemudian wasawa'un kanal mudifu wa sahabi au man dunahu. Dan sama saja, baik yang menyandarkan kepada Nabi itu adalah seorang sahabi atau seorang yang ada di bawahnya. Misalnya sering dalam tafsir disebutkan ya waruya misalnya anil ata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Ya, diriwayatkan dari apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Dan atau tidak pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang akhir sanadnya itu disebutkan kepada siapa? Siapa ujungnya? Kalau ujungnya Nabi berarti itu adalah marfu. Itu adalah marfu. Nah, sebagian tabi'i enggak tahu sebabnya apa. Ya karena mungkin mereka mengambil hadis tersebut dari seorang rawi yang dhaif atau rawi yang kurang terkenal, maka dia hilangkan, langsung dia nisbahkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kan terkadang ada seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i dulu, baru dari sahabi, ya enggak? Kemudian muttasilan kana al-isnad au munqati'an. Baik itu sanadnya tersambung ataupun terputus, kita enggak soal, ya. Kita enggak berbicara tentang dia terputus atau tidak aja. Kita hanya berbicara tentang penisbatan hadis tersebut. Fa yadkhulu fil marfu al mausul wal mursal wal muttasil wa munqati. Maka ya akan masuk ke dalam hadis marfu, hadis yang mausul, mursal, muttasil, munqati, ini semua adalah hadis al munqati'ah sanadu al munqati' sanaduhu. Yang disebutkan di sini adalah hadis-hadis yang memang terputus sanadnya. Ya, mau itu mursal, muttasil atau munqati' semuanya masuk. Hadza huwal masyhur fi haqiqatihi. Inilah yang masyhur dari hakikat hadis marfu. Ya enggak soal sanadnya terputus atau tidak, enggak soal. Yang penting dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka aqwalun ukhra fi haqiqatihi wa ta'rifihi. Kemudian beliau mengisyaratkan bahwa ada pembahasan lain tentang hadis yang marfu ini. Ya, tapi yang dikuatkan oleh beliau, kita enggak melihat sanadnya, kita enggak melihat siapa yang ngomong, hanya saja ketika dia yang dia katakan itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebut sebagai marfu. Baik. Anwa'uhu, sekarang contoh-contohnya. Yatabayyanu min at-ta'rif anna anwa'al ma'ruf arba'atun. Ya, tampak jelas dari definisi bahwa jenis hadis marfu itu ada empat. Yang pertama al-ma'ruf al-qawli, yang kedua al-ma'ruf al-fi'li, yang ketiga al-ma'ruf at-taqriri, yang keempat al-marfu al-wasfi. Ya. Yang marfu secara ucapan, marfu secara perbuatan, marfu secara persetujuan, dan marfu secara sifat. Misal al-marfu al-qawli. Kan contohnya. Marfu qawli. Ayakulu sahabiyu au ghairuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu qawli. Contohnya adalah ucapan seorang sahabat atau yang selain dari para sahabat, ya, di ujung hadisnya itu dia mengatakan qala, di ujung sanadnya itu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bersabda. Berarti ini marfu secara qawli. Seperti ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu termasuk apa? Tergantung dari niatnya. Nah, ini hadis yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan. Kemudian misalul marfu al-fi'li ay yaqula as-sahabi aw ghairuhu fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada. Hadis marfu yang fi'li yang perbuatan ya, yang berupa perbuatan. Ini seorang sahabi atau yang selainnya mengatakan fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan demikian. Ya, misalnya Utsman ketika mengajarkan wudu, dia mengatakan seperti inilah wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia disebarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ya marfu secara fi'il. Kemudian yang ketiga, al-marfu takriri. Ayyakula sahabi au wairuhu. Fu'ila bihadrati Nabi SAW kada. Wala yarwi inkarahu lidhalikal fi'il. Ya. Yang ketiga, marfu at-takriri. Ini dikatakan oleh seorang sahabat atau yang selainnya. Telah dilakukan perkara yang demikian di hadapan Nabi SAW. Kemudian tidak diriwayatkan pengingkaran dari beliau. Artinya beliau setuju saja menganggap perbuatan tersebut boleh. Contohnya ucapan sebagian sahabat, kunna na'tadil wal Qur'anu yanzil. Ya, kami melakukan al-azl. Al-azl apa, Mas Ahmad? Azl. Puncak di luar. Ya, puncak di luar ya. Memang puncak di luar kota Jakarta, dia ke arah Bogor. Ya, al-azl puncak di luar. Ada penerjemah kondang itu, dia menerjemahkan kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Ketika berbicara dengan azl itu, dia mengatakan apabila seorang suami tidak menginginkan istrinya hamil, maka dia bisa mengasingkan istrinya di luar rumahnya. Karena azl itu dia kira uzlah. Dia kira uzlah. Hada yadullu ala, ini menunjukkan seseorang itu tidak hanya cukup berbekal bahasa Arab saja, namun dia perlu berbekal ilmu-ilmu lainnya yang menunjang. Ya, contohnya kurna na'tadilu wal Qur'an yanzilu. Kami melakukan azl dan Al-Qur'an masih dalam keadaan Al-Qur'an itu masih turun. Nah, artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari dan tidak ada ayat yang turun untuk mengingkarinya. Dan banyak lagi ya yang di apa namanya? Yang terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mendiamkannya sebagai bentuk persetujuan. Misalnya makan dhob ketika itu dihidangkan di hadapan beliau daging dhob ya, para sahabat makan, beliau enggak makan tapi para sahabat makan. Nah, ini menunjukkan halalnya makan daging dhob. Kenapa? Karena kalau itu haram pastilah Nabi alaihi salatu wasallam akan melarang para sahabat dari memakan daging dhob tadi. Ini adalah marfu takriri. Kemudian yang ke tiga, misalul marfu al-wasfi, contoh al-marfu al-wasfi, ayyakulu sahabi au ghairuhu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Misalnya ada seorang sahabat atau yang selainnya mengucapkan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini adalah sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi alaihi salatu wasallam ya dahulu adalah orang yang paling dermawan. Nah, ini kan mensifati akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha kana khuluquhul Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Quran. Inilah persifatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis seperti ini dikatakan sebagai hadis marfu wasfi. Hadis marfu yang menceritakan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza ya hadis al-qudsi wa hadis marfu. Fa insyaallah nadkhul fi حديث المقوف غدا بإذن الله تعالى طيب نكف له الناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك